Dulu ku ingat cinta warnai hari-hariku bersamamu. Namun apa daya semuanya tak seperti harap akhirnya. Dulu mudah ku percaya dengan segala kata yang kau ucapkan. Namun rasaku kini tak ubahnya, seperti dipeluk dinginnya kemarau. Tak perlu berpura-pura, cinta kini tak lagi sama. Hingga aku yang sengsara kini sudah tak terasa. Lepaskan aku cepat atau lambat, ini kan sirna. Meski berat lupakanmu, pergilah cinta, pergilah cinta. Meski berat lupakanmu, pergilah cinta.